kamu kok seperti hantu, terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku, lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu gak bergelimangan harta, kamu bukan putri raja, dan juga bukan Cinderella. Tapi mengapa kau buat aku gila? Kamu keterlaluan, kau punya simpanan. Aku maafin aku, I'm sorry say goodbye. Kamu keterlaluan, kamu duain aku. Aku maafin aku, ku harus tinggalin kamu. Kamu kok seperti hantu, terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku, lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu gak bergelimangan harta, kamu bukan putri raja, dan juga bukan Cinderella. Tapi mengapa kau buat aku gila? Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan. Maka maafin aku, I'm sorry say goodbye. Kamu keterlaluan, kamu duain aku. Maka maafin aku, ku harus tinggalin kamu. Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan. Maka maafin aku, I'm sorry say goodbye. Keterlaluan, duain aku, maafin aku. Oh, oh. Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan. Maka maafin aku, I'm sorry say goodbye. Kamu keterlaluan, kamu duain aku. Maka maafin aku, ku harus tinggalin kamu.